والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين أعزكم الله، إخواني الحاضرين ومسلمين يا حرمتي dan juga terkhusus bagi jajaran pemerintahan yang kami hormati dan umumnya pada seluruh kaum muslimin yang hadir. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan, memberikan taufik untuk kita bisa bertemu di tempat yang mulia di masjid Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji sedikit dari prinsip-prinsip ahlu sunnah, prinsip-prinsip Islam, yaitu perkara wajibnya kita kaum muslimin untuk menimba ilmu dari para ulama, wajibnya kita kaum muslimin untuk selalu berkait dengan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya sebelum kita masuk dalam inti pembahasan, kita bahas sedikit tentang masalah siapa yang dimaksud dengan para ulama, lalu kemudian dilanjutkan tentang keutamaan para ulama, dan kemudian dilanjutkan dengan wajibnya, kemestian kita untuk bertanya kepada mereka para ulama. Ikhwanul Muslimin, a'azakumullah muslimin al-harmat. Al-Khatib al-Baghdadi menyatakan, "Idza qasada ahlu mahalla bil istifta' amma nazala bihi fa 'alayhi an yas'al man yadq bi dinihi." Dia ulil usapan Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah melalui nukilan Syekh Ahmad bin Umar Bazmul dalam buku beliau dan tafsir Syekh Ibn Sirin, "Inna hadzal ilma din, fanzur 'amman ta'khuduna dina." Kata beliau, kata Al-Khatib rahimahullah, jika penduduk satu negeri ingin berfatwa, memutuskan satu keputusan dalam apa yang terjadi di negerinya, fa'alaihi an yas'al, atasnya untuk bertanya kepada siapa yang yasik bidini, kepada orang yang terpercaya agamanya, wa yasun ila amanatihi, dan kita tenteram dengan amanahnya. Ada sifat pertama, dia adalah seorang yang memang beragama dengan baik pada dirinya. Dan biasanya para ulama kalau bicara tentang din, itu dalam bentuk amalan. Kalau ilm, dalam bentuk tauhid. Maka kalau dikatakan bagus ilmuhu wa dinuh, maka maknanya secara teori dan praktek, dia adalah orang yang alim. alim ilmunya dan juga bagus agamanya. Yang kedua, terpercaya amanahnya. Yani an ilmihim wa amsalih. Dan orang-orang yang seperti itu, yang kita tanyakan bagaimana sikap kita dengan kejadian ini. Ikhwan bin a'azhu wa kumusim ya fa'amati. Demikian pula dikatakan oleh Ibn Abdul Barr rahimahullah melalui kitab yang sama, menyatakan innamal ulama'u ahlul athar, yang namanya para ulama adalah ahlul athar, ahlul hadis, yang mengerti riwayat-riwayat hadis, yang mengetahui sanad-sanadnya, mana yang sahih, mana yang dhaif, mengetahui makna-maknanya, matan-matannya. Alim bil athar sanadan wa matanan, alim ilmu tentang hadis secara riwayatnya dan juga dirayahnya. Juga kata Ibn Abdul Barr menyatakan ahli al-athar wa tafaqquh fi, dan juga ahli fiqh, wa yatafadaluna bil ittifaq wa bil isran wal mayz wal fahm, dan mereka berbeda-beda keadaan. Ahli al-hadis, ahli al-ilmi, ahli al-fiqh, berbeda-beda keadaan mereka dalam sisi pemahamannya, dalam sisi ketekannya, ketelitiannya. Maka hendaklah kita mengambil dari mereka, dari ahlinya. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamu. Tanyakanlah kepada ahla zikr, yakni para ulama, kalau kalian tidak mengerti. Ikhwanuddin a'azakumullah, dikatakan oleh penulis, oleh Syekh Ahmad bin Umar Baz-Zuhul, bahwa orang-orang yang berbicara ilmu itu bermacam-macam. Jangan dianggap setiap orang yang berbicara ilmu berarti dia alim. Belum tentu. Tidak mesti seorang yang berbicara tentang agama berarti dia alim. Faminum tabaqatul ulama al-mujtahidin. Di antara mereka-mereka yang berbicara ilmu, ada jajaran para ulama ahlul ijtihad, yang alim dan pantas untuk berijtihad dengan ijtihad mutlak. Ahlan bidzalik, pantas untuk berijtihad. Wahum ahlul fatwa. Mereka lah yang pantas memberikan fatwa. Dan mereka lah yang pantas untuk diminta fatwanya. Golongan kedua, ada tabaqah al-ulama al-mustahidin, tetapi ijtihad dan juz'iyah. Ada para ulama yang berijtihad juga, tetapi bukan ijtihad dan mutlakan, tetapi ijtihad yang juz'i. Dia ahli dalam bidang masalah ini saja, yang lainnya tidak seperti itu. Jadi juz'i. Ada yang seperti itu. Ada yang ahli di bidang ini, ada yang ahli di bidang itu, ada yang ahli di bidang lainnya. Yang di bawahnya lagi, ada orang yang berbicara ilmu, ternyata mereka adalah jajaran para thullabul ilmi. Membikin kajian-kajian, membikin tabligh akbar, Masya Allah. Ternyata dia thullabul ilmi. Ya, ini para pencari ilmu tingkatannya. Bukan alim, bukan ulama. Ya, ini mereka tidak pantas untuk berijtihad. Walam yablugh darajatan ulama, dan belum mencapai derajat para ulama. Maka mereka menyampaikan para thullabul ilmi tadi di majlis-majlisnya dari para ulama. Sehingga kalau diminta fatwa, bukan kepada mereka, melalui mereka, para thullabul ilmi tadi. Bagaimana ini, bagaimana itu? Maka mereka, para thullabul ilmi ahli sunnah tadi, akan bertanya kepada para ulama. Ya syaikh, ya sayyidatul ulama, di negeri kami bertanya mereka masalah ini. Ketika sampai dia mendapatkan fatwa, dia akan sampaikan jawaban pertanyaan-pertanyaan tadi. Bahwa qala syaikh rahimahullah, qala ulama, berkata para ulama, dan seterusnya. Tingkatan di bawahnya lagi, ada orang-orang yang berbicara ilmu tabaqah, yang ternyata tabaqatul awam, orang-orang awam sesungguhnya, bukan thullabul ilmi, apalagi ulama. Alladzina ta'allamu syai'an yasiran minal ilmi yang dia mendapatkan sedikit dari ilmu kemudian disampaikan dalam khutbah Jumat. Nah, ya, memang perlu disampaikan walaupun sedikit, sampaikan walaupun satu ayat. Ya. Tetapi kita kenali bahwa ini bukan ulama, bahkan bukan pula thullabul ilmi yang merupakan duta-duta ulama. Tetapi kata Syekh Ahmad Nazmul bahwa orang ini adalah awam, hanya saja dia mendapatkan sedikit dari ilmu, apakah membaca buku-buku khutbah, apakah membaca dari literatur para ulama tentang khutbah Jumatnya, kemudian disampaikan. Maka kita kenali mereka, mereka memberikan faedah, tetapi bukan tempat istifta, bukan tempat dimintai fatwa. Wa minhum tabaqah, dan yang paling bawahnya ada jajaran orang-orang yang berbicara ilmu yang ternyata enggak pantas kita untuk mengambil ilmu dari mereka, yaitu tabaqah la yu'khadh minha al-ilmu abadan, satu jajaran, satu kelas yang mereka bicara ilmu agama tapi mereka enggak pantas untuk diambil ilmunya. Kenapa demikian? Karena mereka orang-orang yang menyimpang sesat. Apakah dari kalangan Syiah Rafidhah? Apakah dari kalangan Khawarij para teroris? Apakah dari kalangan mereka-mereka yang menyimpang dari jalan Allah dan Rasulnya, menafsirkan ayat dan hadis sesuai dengan hawa nafsunya, menyelisihi para ulama, menyelisihi salaf, menyelisihi para sahabat? Maka mereka la yu'khad anhumul ilm, tidak diambil dari mereka ilmu. Berarti tidak mesti orang yang berbicara agama berarti alim. Tidak mesti orang yang berbicara agama berarti dia ulama. Bahkan kadang ada yang dalam khutbah bagus, rapi-rapi dan hebat, semua terkagum-kagum dan betul-betul hadirin terbawa. Ternyata orang ini adalah seorang khawarij yang menyesatkan umat, mengajak untuk menumpahkan darah kaum muslimin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka jangan tertipu dengan gaya bahasanya, jangan tertipu dengan retorikanya, tetapi kita lihat apa yang disampaikannya, apakah bersumber dari Quran wa Sunnah dengan bimbingan para ulama atau dari hawa nafsu. Imam Syafi'i, Al-Syaikh Al-Alim Al-Imam Muhammad Ibn Idris Al-Syafi'i rahimahullah, menyatakan la yahillu li ahadin, tidak pantas bagi seorang pun, yufti fi dinillah, tidak pantas seorang pun untuk berfatwa dalam masalah agama Allah, kecuali rajulan aliman arifan bi kitabillah, kecuali orang yang alim, orang yang kenal kitab Allah Al-Quran, kenal mana yang nasikh, mana yang mansukh, kenal mana yang muhkamat, mana yang mutasyabihat, kenal mana makna-maknanya dan makna tafsir-tafsirnya, kapan diturunkannya dan apa sebab turunnya, mengenali asbabun nuzulnya dan juga mengetahui apakah dia Makkiyah atau Madaniyah, dan kenal pula apa yang dimaukan oleh Allah dalam ayat ini dan apa yang dimaukan oleh Allah dalam ayat ini. Belum selesai sampai di sini ucapan beliau. Itu baru Al-Quran. Summa yakunu ba'da dhalika basiran bihadith, kemudian setelah itu dia alim dengan hadis, mengerti hadis-hadis Rasulullah SAW, mengerti pula mana yang sahih, mana yang baik, mengerti mana yang nasikh, mana yang mansukh, mengenali hadis tadi seperti mengenali Quran tadi, apa sebab diucapkannya oleh Nabi, kenapa Nabi menyatakan begitu, apa asbab wurudnya, dan juga setelah itu mesti alim bil lughah, ahli dalam bidang bahasa Arab, mengerti nahwunya, mengerti sarafnya, mengerti kaitan-kaitannya, tata bahasanya, gaya bahasanya, mengerti betul. Wa basiran bi syi'r, dan juga alim dengan syi'r-syi'r dan adab-adab tata Arab. Bukan berarti menganggap Quran itu syi'r, tidak. Tetapi kalau dia alim bi syi'r, alim tentang syair-syair Arab dan tahu adab-adab, adab yang bermakna sastra ya, bukan adab yang bermakna akhlak, adab, maka dia akan kenal betapa tingginya bahasa Al-Quran dan bagaimana gaya bahasa Al-Quran. Demikian pula ucapan Rasulullah SAW yang sangat fasih dengan bahasa Arab. wa ma yahtaju ilaihi lil ilmi wal Qur'an, dan juga mengetahui segala macam yang membantu untuk memahami ilmu dan Qur'an. Ini ilmu-ilmu alatnya. Wa yastamil ma hadzal insaf wa qillatul kalam. Sudah sekian ilmunya, masih ditambah lagi oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dan diiringi al-insaf, sifat bijak, wa qillatul kalam, dan sedikit ngomong, enggak banyak cakap, enggak banyak bicara, sedikit tapi ini baru pantas untuk berfatwa, dan ini yang disebut ulama. Ini disebut ulama. Wa yakunu ba'da hadha musyrifan 'ala istilafi ahli al-amsar. Mati ditambah lagi oleh Imam Syafi'i. Setelah itu, mesti pula dia kenal bagaimana perselisihan para ulama di seluruh negeri-negeri. Tahu apa pendapatnya fulan, tahu apa pendapatnya fulan. Bagaimana madhab Hanafi, bagaimana madhabnya Maliki, bagaimana madhabnya yang ini dan yang itu. Mengenali madhab-madhab para ulama dan tahu. Wa yakunu lahu qari'an ba'da hadha, fa idza kana hadha hakadha falahu an yatakallam. Kalau orang itu sudah seperti ini, maka pantas baginya untuk berbicara. Pantas baginya untuk berbicara, wa yufti fil halal wal haram. Pantas untuk berfatwa terhadap perkara-perkara, apakah ini halal atau haram, apakah boleh atau tidak boleh. Wa idza lam yakun hakadha, tetapi kalau belum keadaannya seperti ini, falahu an yatakallam fil ilmi wa la yufti. Kalau di bawahnya, maka silahkan dia berbicara tentang ilmu, tapi jangan berfatwa. Kalau bila na'azakullah, fatwa lebih berat. Fatwa, apalagi fatwa yang berkaitan dengan al-balwa, ya'umul balwa, atau berkaitan dengan umat yang besar, seperti masalah penguasa. Apakah sudah halal darahnya dan layak untuk diperangi? Ini perkara yang ta'ammul balwa, perkara yang mencakup seluruh masyarakat sekian banyak, 800 juta manusia akan terlibat dengan fatwa itu. Sehingga jangan sembarangan perkara yang seperti ini. Tanyakan kepada ahlinya. Kita hanya thullabul ilm, kita hanya para pencari ilmu, duta-duta yang menyampaikan dari para ulama. Maka kita tidak berfatwa sendiri dengan hawa nafsu, tidak berfatwa sendiri dengan ijtihad kita. Kita tidak pantas untuk berijtihad, belum punya ilmu yang seperti mereka para ulama. Berkata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, dia berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri, wa khudil halal wal haram minal masyhurin. Ambillah perkara halal dan haram dari para ulama yang masyhur, yang dikenal. Fil ilmi, dikenal keilmuannya. Dikenal dalam masalah ilmu. Kalau dikenal dalam masalah lain, bukan itu yang dimaksud. Karena beliau menyatakan, khudu, ambillah al-halal wal haram dari mereka-mereka yang masyhurin. Tidak titik sampai di situ. Masyhurin bil ilm, yang dikenal dalam ilmu, yang dikenal ilmunya, masyhur tentang bagaimana alimnya dia. Wa ma siwa dzalika fa minal masyiqah. Adapun yang lainnya hanya pengajar, bukan ahli fatwa. Imam Malik rahimahullah pernah menceritakan satu kisah bahwa seseorang menghabarkan kepada aku, kata beliau, ketika dia masuk ke tempatnya Rabi'ah rahimahullah, didapati beliau sedang menangis. Menangis-menangis dengan suara yang terdengar. Sampai orang tadi menceritakan kepada Imam Malik, sungguh aku bertanya kepadanya, adakalat alaika musibah? Apakah kau terkena musibah? Qala la, tidak. Aku tidak tertimpa musibah. Walakin istuftiya mala ilma lahu, tetapi aku sedih karena dimintai fatwa orang-orang yang tidak pantas untuk berfatwa. Wa dhahara fil islami amrun adzim, dimintai fatwa orang-orang yang tidak berpantas berfatwa. Apa akibatnya? Wa dhahara fil islam amrun adzim, akhirnya muncul dalam Islam perkara besar, perkara yang mengerikan. maka sedih seorang ulama, sedih seorang alim melihat masyarakat bertanya kepada penceramah-penceramah awam yang dia hanya mencontek dari sini dan dari situ. Dia anggap sebagai ulama, berfatwa. Bagaimana pendapatmu? Berikan fatwa kepada kami. Halal darahnya, perangi saja. Innalillah, ada amrun azim. Perkara besar, perkara yang mengerikan. Maka Imam Malik menceritakan seperti ini untuk menunjukkan bahwa diminta fatwanya orang-orang yang tidak pantas berfatwa itu musibah yang alam lebih daripada musibah-musibah yang menimpa diri kita, menimpa badan kita, atau menimpa keluarga kita. Musibah yang menimpa diri kita sakit, parah, ujung-ujungnya mati, selesai. Demikian pula yang menimpa keluarga kita. Tetapi kan musibah masyarakat meminta fatwa kepada orang-orang yang tidak pantas untuk dimintai fatwa, maka itu musibah yang korbannya ummah, korbannya adalah umat yang besar, kaum muslimin yang sekian banyak, berjuta-juta kaum muslimin menjadi korban dengan fatwa-fatwa yang menyesatkan, dengan fatwa-fatwa yang menyimpang, yang mengorbankan mereka menjadi tetap tayyib. Kalau yang tadi musibah-musibah pada badan tadi setelah mati selesai, gak ada kaitannya dengan akhirat. Bahkan bisa jadi sebaliknya, dia akhirat mendapatkan ampunan karena ternyata dia sabar dalam musibahnya. Tetapi kalau musibah fatwa-fatwa batil, fatwa-fatwa menyesatkan, maka sungguh korbannya akan terus-menerus terasa sampai matinya. Setelah mati masih mendapatkan musibah berikutnya, dipertanyakan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa dia menjalani jalan ini? Oh, kenapa fatwanya si fulan? Si fulan menyatakan, aku hanya berbicara, kenapa kalian suruh pada aku? Aku bukan alim. Di waktu nanti, di masa nanti, ketika tabarra'a alladziina tubi'u minal ladziina taba'u wa ra'u al-'adzab, yaitu ketika nanti mereka yang diikuti berlepas diri dari yang mengikutinya, yang diikuti berlepas diri dari mereka-mereka yang mengikutinya ketika mereka melihat azab. Tidak berhenti ketika mati, tapi berlanjut terus sampai setelah mati. Masih ada ucapan para ulama. Berkata Abu Usama rahimahullah, "Idza wajadtum rajulan ma'rufan bishiddati talab wa mujalasati ar-rijal faqtubu anhu." Kalau kalian lihat seseorang yang semangat belajar, semangat mencari ilmu, dan semangat hadir di majlis-majlis ilmu para ulama, faktubu anhu, maka silakan catat ilmu dari dia. Ini ziyadah, tambahan dari sifat yang tadi. Artinya setelah sifat yang digambarkan oleh Imam Syafi'i demikian lengkapnya, alim bil Quran dengan segala macam yang berkait dengannya, alim bil hadis dengan segala macam yang berkait dengannya, alim bil ilmu alat dengan ilmu alat-alatnya, bahasa Arabnya, plus tetap mencari ilmu. Kalau kemudian dia merasa cukup, sudah alim, sudah perlu belajar lagi, saat itu dia menjadi paling bodohnya manusia. Maka kata Abu Usama, lihat, kalau kalian dapati orang itu semangat mencari ilmu, semangat hadir di majlis-majlis para ulama, maka ketahuilah bahwa dialah yang pantas engkau mencatat ilmu daripadanya, sehingga kita tenteram karena orang ini ilmunya dari mereka para ulama yang masyhurin, yang dikenal. Berkata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala, العلماء الذين يقتدى بهم هم أهل العلم بالله الذين تفقهوا في كتاب الله وسنة رسول الله وتحلوا بالعلم النافع وكذلك يتحلون بالعمل الصالح. كما قال الفوزان حفظه الله تعالى ورعاه بعلماء yang kita pantas mengikuti mereka, mengambil teladan dari mereka, adalah para ulama yang memiliki ilmu tentang Allah, dan bertafaqquh, mempelajari kitab Allah dan mempelajari sunnah Rasulullah, dan menghiasi dirinya dengan ilmu nafi', menghiasi dirinya dengan ilmu nafi'. Ilmu nafi' adalah ilmu yang berbuah dalam bentuk amal, itu ilmu nafi'. Kalau tidak berbuah dalam bentuk amal, itu bukan ilmu yang nafi', ilmu yang ghairu nafi'. Dengan ibn al-Azhar wa muslim yang sahabat, sebab dia katakan bahwa ilmu nafi' dikatakan nafi' dari dua sisi, dari zatnya dan dari orangnya. Dikatakan nafi' dari zatnya kalau bersumber dari Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf, maka ilmunya ilmu nafi'. Tetapi dilihat pula dari sisi lainnya, sisi orangnya, apakah dia memanfaatkan ilmu itu pada dirinya, apakah dia mengamalkannya pada dirinya menjadi bentuk praktek, maka itu nafek. Kalau tidak diamalkan dalam bentuk praktek, berarti tidak nafek buat dia, padahal zatnya nafek. Maka kalau dua sisi ini benar-benar ada, maka ilmu tadi ilmu nafek, ilmunya bersumber dari sumber yang benar, terus dia mengerjakannya. Tetapi kalau hilang salah satunya, tidak dikatakan nafek. Orang ini mendapatkan ilmu diamalkan. Oh, nafek, sebentar. Ilmunya dari mana? Ternyata dari arah ar-rijal. Ternyata dari pendapat-pendapat manusia, bukan bersumber dari Quran wa sunnah, wala salaful ummah. Percuma, walaupun diamalkan, itu bukan ilmu nafek. Sebaliknya, kalau dia mempelajarinya dari sumber yang benar, dari Quran wa sunnah, dari pemahaman para salafus saleh, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, tetapi dia tidak mengamalkan pada dirinya, hanya sebatas teori, tidak dipraktikkan pada dirinya, pada akhlaknya, pada akidahnya, pada muamalahnya, maka berarti ilmunya bagi dia tidak nafek. Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan bahwa seorang ulama adalah yang alim billah, kenal Allah dengan sifat-sifatnya, dengan nama-namanya, dengan af'al, dan juga mempelajari kitab Allah wa sunnah Rasulullah, dan menghiasi dirinya dengan ilmu nafi' wal amal salih, menghiasi dirinya dengan ilmu yang bermanfaat dan amal salih. Dan sebagai dalil bahwa ilmu harus bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda. Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan derajatnya sahih li ghairihi, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ahmad Balmul, bahwa Rasulullah SAW bersabda, innal ulama'a warasatul anbiya, sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi, wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama, sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, para nabi tidak mewariskan harta benda emas dan perak, tetapi warasu ilman, mereka mewariskan ilmu. Faman akadahu, akadahu bihadin wafir. Siapa yang mengambilnya, dia mengambil bagian yang besar. Masya Allah. Warisan para nabi yang tidak habis diambil oleh seluruh manusia. Ini bedanya dengan warisan harta. Warisan harta akan habis, akan berebut mereka, akan kurang dibagi untuk seluruh umat. Tetapi warisan para anbiya cukup diambil oleh seluruh manusia, silakan, tidak akan habis. Maka siapa yang mengambil ilmu dari Nabi dengan lengkap, dengan lebih banyak, maka dia lebih alim. Berarti siapa ulama yang dimaksud dalam hadis ini? Oh, pewaris para Nabi yang mengambil warisan dari Nabi, yang mengambil ilmu dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sebagaimana dikatakan oleh Ibn Hibban rahimahullah, mengomentari hadis tadi, mensyarah, menerangkan, menta'liq. Wa fil hadithi bayanun wadah. Kata Tahabal, dalam hadis ini ada keterangan yang sangat jelas. Antal ulama alladzina lahumul qadl, alladzi zakarnahum humul ladzina ya'lamuna ilman nabi. Dalam hadis ini ada keterangan yang jelas bahwa para ulama yang memiliki keutamaan-keutamaan yang kita sebutkan adalah mereka-mereka yang mengetahui ilmu Nabi, yang alim terhadap ilmu yang diwarisi dari Nabi duna ghairihi, bukan yang lain, akan berbicara, menyampaikan kuliah hari ini, kuliah subuh atau kuliah tarawih atau kuliah apa lagi, profesor, doktor, wah, alim. Sebentar, bidang apa dia jadi profesor, doktor? Bidang apa? Bidang masalah kedokteran, masalah perkara umum, ini bukan itu yang maksud. Yang dimaksud ulama tentunya yang alim di ilmu Nabi, yang alim dengan ilmu Nabi, ilmu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dari awalnya sampai akhirnya. Jadi itulah ajaran Islam. Maka dikatakan oleh Ibnu Hibban rahimahullah, duna ghairihi min sa'iril ulum, bukan ilmu-ilmu lain selain ilmu sunnah. Ala tarahu yaqul al-ulama warasatul anbiya, bukankah kalian lihat bagaimana Nabi bersabda bahwa ulama adalah pewaris para Nabi, yang mewarisi ilmu dari Nabi? Maka berarti yang disebut ulama, hakikatul ulama, adalah mereka yang alim bin Nabi wa bi sunnati, kenal hadis, kenal riwayat, tahu ajaran Nabi secara lengkap dengan rincian yang dibahas oleh Syekh Al-Imam Muhammad Ibn Idris Syafi'i rahimahullah, yang sudah kita baca tadi. Tetapi khudifin a'azakumullah, yang merusak, yang membuat kacau, adalah mereka-mereka para tukang dongeng. Sebagaimana dikatakan oleh Ayyub rahimahullah, kalau Ayyub sepiyani, ma amatul ilm illa al-qusar, ma amatul ilm illa al-qusar, tidaklah mematikan ilmu kecuali mereka para tukang cerita, para tukang dongeng. Innal rajul la yajlis ila al-qaf burhatan min ad-dahr fala yata'allaq minhu syai'. Seorang duduk mendengarkan mereka para tukang cerita, para tukang dongeng, sekian lama dari zaman, enggak mendapatkan apa-apa. Tetapi innahu la yajlis, tetapi kata Ayyub rahimahullah, kalau dia duduk di depan seorang alim sa'atan, sebentar saja, sesaat saja, fama yaqumu hatta yufidu minhu ilman, enggak akan berdiri dia kecuali dia akan mendapatkan ilmu daripadanya. Qala Allah, apa qala Rasul, atau kesimpulan-kesimpulan dari hadis-hadis, dari ayat-ayat yang merupakan ilmu daripada salafus salih. Masya Allah. Kalau duduk dengan para ulama, sesaat saja, dapat ilmu. Pulang, punya oleh-oleh. Adapun ketika dia duduknya di depan para tukang dongeng, tukang cerita, walaupun sekian lama, dia mendapatkan apapun. Karena yang disampaikan bukan ilmu, yang disampaikan dongeng, kuntu, kuntu, dan kuntu. Dulu saya, dulu saya, dulu saya. Apa hukumnya ini? Oh itu, saya saja sama istri saya enggak. Apa yang dikian? Loh, ini apa kok dongeng? Kana bin a'azakum wa kamu sini asa hormati. Jazakallah. Disampaikan masalah ini dengan dongeng, masalah itu dengan dongeng, masalah segala macam masalah dengan dongeng, dengan cerita yang mereka sebut sebagai analogi, yang mereka sebut sebagai permisalan, atau mereka sebut sebagai ibrah dan sebagainya. Kudamina azakumullah, kalau riwayat para salaf, para sahabat, insyaAllah yufi, memberikan fadilah. Tetapi kalau dongeng kosong, cerita kucing, cerita sumur, itu bukan ilmu yang bisa dibantah, bisa dibantah. Coba, lihat kucing. Kalau dia makan barang halal, dia akan tenang makannya. Tapi kalau dia makan yang haram, ketika kamu datang, dia ketakutan, dia lari. Jadi, yang namanya hal-hal cukup dari hati kita selesai. Ada ilmu? Apa ini ilmu? Filsafat kucing. Kucing yang langsung, sering kita sampaikan yang demikian. Yang satu lagi, filsafat sumur. Dongeng lagi. Coba, kalau ada seorang kehausan di tengah padang pasir, sumurnya jauh. Bagaimana orang yang haus tadi bisa mendekati sumur? Mati dia kehausan. Tetapi kita awan yang berkeliling beredar, mana yang kehausan kita kasih air. Maksudnya apa? Nyindir para ulama. Para ulama hanya duduk tempatnya. Yang satu hanya duduk diaman-diaman terus. Yang satu duduk di Saudi-Saudi terus. Yang satu duduk terus di Mesir terus. Bagaimana orang yang kehausan akan mendapatkan air? Kalau diberi na'af Allah, kamu tinggal seorang mati. Padahal sudah kita lihat ya, bahwa perkara-perkara seperti ini gampang dibantah. Dan gampang dibikin oleh mereka dengan perkara-perkara lain. Maka itu bukan ilmu sama sekali. Bahkan termasuk cerita yang ramai diceritakan berkali-kali. Diperbanyak, diputar, direkam, diperbanyak, diputar, direkam, diperbanyak terus. Dari dulu sampai kemarin masih ada. Yaitu cerita seorang yang taubat. Cerita kisah tentang orang taubat. Kalau kita mendengar, tangis. Saya mendengar nangis. Ternyata orangnya ditanya oleh syekh beberapa ulama. Saya tanyakan langsung, kisah itu betul? Oh enggak, aku berbohong untuk mereka supaya mereka sadar. Berbohong. Inna hadzal ilma din, semuanya ilmu ini agama. Enggak bisa dimulai dengan bohong. Enggak bisa diajarkan dengan bohong. Demikian pula seluruh film-film terlalu sandiwara. Itu bukan cara-cara untuk mengajarkan ilmu. Itu termasuk kufar, tukang dongeng yang merusak ilmu. Berkata Abu Hayyan At-Taymi rahimahullah, yang namanya ulama itu tiga jenis. Jenis pertama, alimun billah wa bi amrillah. Jenis kedua, alimun billah wa laysa bi alimin bi amrillah. Jenis ketiga, alimun bi amrillah wa laysa bi alimin billah. Tiga jenis ulama. Yang satu alim berilmu tentang Allah dan berilmu pula tentang urusan atau syariat Allah. Yang kedua, berilmu tentang Allah, kenal Allah, tetapi dia tidak kenal syariat Allah. Yang ketiga, sebaliknya, kenal syariat Allah, alim bi syariatihi, tetapi enggak kenal Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya surah Al Hayyan rahimahullah? Kata beliau rahimahullah, adapun orang yang kenal Allah dan kenal syariat Allah adalah orang yang takut kepada Allah. Karena kenal Allah memiliki rasa takut pada Allah, rasa cinta pada Allah, rasa harap pada Allah. Dan alim pula tentang sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulnya, syariatnya, agamanya, hududihi wa fara'idihi, batas-batasnya, garis-garisnya, kewajiban-kewajibannya, dia kenal semuanya. Maka inilah ulama yang sebenar-benar. Tetapi ada jenis kedua, yang alim billah, mengenali Allah sehingga punya rasa takut, mengenali Allah sehingga punya rasa cinta, tetapi sayang tidak kenal syariat Allah. Apa jadinya? Kalau dia takut pada Allah, memiliki rasa cinta pada Allah, tetapi tidak kenal syariat Allah, sehingga dia berupaya untuk membuat Allah ridho, berupaya untuk beribadah kepadanya dengan salah, dengan bid'ah, dengan muhdatsah, dengan perkara-perkara yang syarrul umur. Nabi sebutkan dengan syarrul umur, sejelek-jelek perkara, itu perkara muhdatsah. Kasih. Kalau kenal Allah, sehingga punya rasa takut pada Allah, punya rasa cinta pada Allah, tetapi tidak kenal syariatnya, bal, menyimpang dia sesat. Sebaliknya, kalau dia dalam keadaan kenal syariat Allah, lengkap, tahu yang halal, tahu yang haram, tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh, tahu syariat dari awal sampai akhirnya, dari bab taharah sampai bab jihad, dia tahu semuanya. Tetapi tidak kenal Allah. Apa yang terjadi? Kalau orang kenal syariat, tapi tidak kenal Allah, tidak punya rasa takut pada Allah, tidak punya rasa cinta pada Allah. Wallahi Allah, yang terjadi adalah yashtaruna bi ayatillahi tsamanan qalila. Dia akan menjual ayat Allah dengan harga yang murah. Dia akan jual fatwa dengan keahliannya, alim bi syariah, tapi tidak takut pada Allah. berani merubah, berani mengganti, berani menambahi, berani dia mengatakan yang halal jadi halal, yang halal jadi halal, dan dia menulis buku khusus yang namanya Al-Hiyal. Bukunya namanya Al-Hiyal. Dari kalangan Ahnaf dulu, di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, buku yang seperti ini layak dibakar. Jangan dibaca, jangan diberikan orang lain, jangan dibuang, khawatir dibaca orang lain. Bakar, buh. Apa itu isinya Al-Hiyal? Al-Hiyal itu cara-cara menghindari hukum Allah. Kalau ini wajib, bagaimana supaya tidak wajib? Ada di situ. Kalau kamu terkena zakat, bagaimana supaya tidak terkena zakat? Ini caranya. Kalau kamu sudah talak tiga, talak bain, tidak bisa balik pada istrimu, bagaimana cara supaya bisa balik? Diajarkan, hilah-hilah. Jamaknya hiyal. Ta'udzubillah. Kok beraninya dia membuat satu kitab yang menentang Allah? Bagaimana caranya tentang zakat? Bagaimana cara menentangnya tentang hukum ini? Bagaimana cara menentang hukum itu? Bagaimana menghiasati supaya tidak kena hukum ini? Bagaimana supaya tidak kena hukum itu? Dibukukan oleh mereka. Orang-orang mereka anak-anak. Sampai dimarahi murka para ulama dan mengatakan tentang buku ini dan ucapan-ucapan cara. Kok bisa? Kok pandai dia mengotak katiknya? Iya, dia alim di syariah. Tetapi sayang tidak alim billah. Tidak kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Ibn Abdul Barr rahimahullah, innamal ulama'u ahlul athar wa tafaqquhi. Ya Allah. Kata Ibn Abdul Barr, yang namanya ulama' innama hanya saja ahlul athar wa tafaqquhi. Orang yang ahli di bidang asal, di bidang riwayat, riwayat hadis dari Nabi SAW, dan yang alim di sunnah Nabi, dan dia mempelajarinya, mengamalkannya. Itu ulama. Kata Nawawi rahimahullah, wala yata'allam illa man takammalat ahliyatuhu. Kita jangan mempelajari ilmu kecuali dari orang yang sempurna pemahamannya, sempurna keahliannya, wa dhaharat diyanatuhu, dan tampak agamanya pada dirinya. Dia selalu dua, ilman wa amalan. Selalu dua sisi, ilman wa amalan. Yani ilmunya dan agamanya. Maka kata Nawawi, takammala ahliyatuhu, sempurna keahliannya dalam bidang din, dan juga dhaharat diyanatuhu, tampak agamanya pada dirinya, pada pakaiannya, pada tutur katanya, pada akhlaknya, pada ibadahnya, pada muamalahnya, sehingga ketika ada seorang ulama datang ingin menemui seseorang, dia berkata, aku kalau mau mengambil ilmu, aku lihat bagaimana sholatnya. Kalau bagus sholatnya, aku duduk mengambil ilmu daripadanya. Tetapi kalau sholatnya jelek dan tidak nyunnah, tidak dengan cara-cara sunnah, maka aku tinggalkan dia dan aku berkata, huwa li ghairiha aswa. Itu orang ini, kalau sholatnya ada begini, maka selain sholat lebih jelek lagi. Kalau dilihat bagus sholatnya, huwa li ghairiha ahsan. Kalau bagus sholatnya dikatakan, maka orang ini akan bagus pada perkara lainnya, pada perkara lain akan lebih bagus lagi. Dijadikan tolak ukur. Apakah dia sholat ala sunnah atau ala bidah? Apakah dia beribadah dengan cara sunnah atau dengan cara bidah? Itu jadi ukuran. Kenapa? Karena memang yang namanya alim adalah ilman wa amalan. Sudah sering saya sampaikan. Bahwa anak kecil kalau ditanya secara teori, api itu panas tidak panas, api itu membakar tidak membakar, api itu bagaimana kalau diletakkan di kain ini, oh pasti akan terbakar. Niscaya akan satu semua nilainya. Tapi nyatanya, ketika anak itu bermain api di atas kasurnya, apa yang dikatakan oleh orang tuanya? Bodoh kamu. Saya tanya, bodoh dari sisi apa itu? Dari sisi teori atau pengamalan? Bodoh kamu, main api di atas sini. Kalau teorinya, dia pintar kok, tanya kan. Kalau ini apinya sendiri bagaimana? Terbakar nggak? Itu terbakar, Bi. Masya Allah, pandai. Tapi bodohnya kamu, kenapa bermain di sini? Ada kenapa nggak diamalkan ilmumu itu? Maka mereka yang alim bid'in atau alim bil Quran wa Sunnah tetapi tidak amil, maka ajhal jahilin, bodoh-bodoh orang yang bodoh. Apa enggak tahu keras sebodoh-bodoh orang yang bodoh? Enggak. Ajhal jahilin, sebodoh-bodoh orang yang bodoh. Kalau ini bodoh wajar enggak tahu. Ini bodoh dalam keadaan tahu. Ajhal, lebih bodoh lagi. Kalau orang bodoh tidak tahu, dikasih tahu dia akan ikut. Tapi kalau dia sudah tahu tapi tidak mau mengamalkan, ini sebodoh-bodoh manusia. Tahu di hadapan matanya, di pikirannya, di hatinya tahu bahwa itu hak. Yang ini batil, yang hak ditinggalkan, yang batil dikerjakan. Haji. Wallah. Sudira min hadzal rajul, kalau keluar dari orang yang seperti ini, maka dosanya lebih besar daripada keluar kesalahan tadi dari orang yang tidak mengerti syariat. Ikhwanul a'azakum minal sahabat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada kitab kita ini, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah para ulama. Berarti ciri berikutnya dari para ulama memiliki khasyah. Walaupun kalimatnya berbeda-beda, tapi kesimpulan akhirnya sama. Khasyah ini berarti sama dengan yang tadi. Yang dikatakan alim billah wa bi amrillah. Kenal Allah dan kenal syariat Allah. Kenal Allah bikin dia takut. Itulah khasyah. Maka innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang akan takut kepada Allah adalah para ulama, yang min ibadihi. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Kalau dia alim, sealim-alimnya tetapi tidak takut pada Allah, dia bukan ulama. Kalau tidak ngerti apa semestinya, apa yang harus dia lakukan kalau dia tahu ilmu tersebut, berarti dia bukan ulama, jahil. Kata Syekhul Islam, al-ma'na annahu la yakhshahu illa alim. Maknanya, bahwa enggak akan takut kepada Allah kecuali orang yang alim. Faqad akhbara Allah anna kullu man khashiya Allah fa huwa alim. Dan Allah mengkhabarkan di sini, siapa yang memiliki rasa takut pada Allah, maka dia orang berilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala berkata pula dalam salah satu ayatnya, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirah wa yarju rahmat rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Amman huwa qanit. Apakah orang yang berdiri tengah malam dalam sujud dan berdiri dan ibadah kepada Allah tengah malam, yahdharu al-akhirah, kena takut kepada hari akhir, wa yarju rahmat rabbih, dan mengharap rahmat dari Rabbnya, apakah orang yang seperti ini sama dengan orang yang tidak seperti ini? Kemudian Allah katakan, qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Katakan, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ditukulkan dalam kitab kita, dalam Salah Serius, kitab keempat, qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Intinya saja, syahidnya saja, katakan, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tetapi diterangkan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa mereka-mereka yang berilmu tadi Allah banggakan dengan kalimat tadi. Kenapa? Karena dia qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirah wa yarju rahmat rabbi. Karena dia berdiri di tengah malam, salat, ruku, sujud, ibadah, karena memiliki khauful wa raja, karena memiliki rasa takut pada Allah dan rasa harap kepada Allah, takut dari hari akhir, dan yarju rahmat rabbi, mengharap rahmat Allah. Ini orang alim. Coba hafalan hadis. Siapa yang hafal hadis ini? Hafal. Allah, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Seperti ke malam terakhir. Kemudian menanyakan, man yad'uni fastajibu lah, wa man yastaghfiruni fa'ghfiru lah, wa man yas'aluni fa'utiyah. Siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Siapa yang minta ampun padaku akan aku ampuni, dan siapa yang meminta kepadaku akan aku beri. Hafal semua. Saya lihat siapa yang kemudian tengah malam berdiri dan meminta. Karena dia cerdas, ini berarti kesempatan saya untuk minta. Allah tawarkan, siapa yang meminta akan aku beri, siapa yang minta ampun akan aku ampuni, siapa yang berdoa akan aku kabulkan. Maka orang yang membaca hadis ini kemudian diyakini dalam hati dengan iman, dia akan berdiri seperti kan malam terakhir, qa'iman sajidan wa qa'iman yahdaru akhira wa yarju rahmat rabbi. Maka kata Allah, hal yastawi, apakah sama orang yang berilmu ini dengan orang-orang yang tidak berilmu? Kau dapat dirazam, satu contoh kecil saja, satu hadis itu saja. Berapa orang yang hafal dan berapa yang kemudian dia mengamalkannya berarti tengah malam dengan keyakinan Allah sekarang turun ke langit dunia. Saya berharap padanya, meratap kepadanya, meminta, menangis. Berapa? Kau dapat dirazam, sedikit wa qalilun ma'hum, sedikit sekali. Dan masih banyak lagi ilmu-ilmu syariat dari Allah dan Rasulnya yang semuanya menuntut praktek. Karena yang namanya ilmu selalu yahsibu bil amal. Fa'in amila wa illa tahan. Kata tahan. Apa ya? Ucapan rendah dofali. Ilmu itu yahsibu bil amal. Setiap datang ilmu pada kita selalu membisikkan kerjakan, kerjakan, kerjakan. Kalau kita kerjakan, maka ilmu itu matang bersama kita. Wa illar tahal, kalau kita tidak mengamalkannya ilmu itu lari, hilang lagi dari kita, lupa. Qadirin a'azakumullah, maka keutamaan para ulama adalah Allah banggakan dengan ayat ini. Berarti sudah berlanjut sekarang kepada yang kedua. Tadi siapa ulama? Kriterianya sekarang keutamaan para ulama. Dikatakan Allah, hal yastawi, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ini bukan pertanyaan, tetapi pernyataan. Jadi Allah banggakan, tentu tidak akan sama mereka-mereka orang-orang yang berilmu dengan mereka-mereka orang yang tidak berilmu. Tidak akan sama, lihat bedanya. Karena mereka beramal, mereka mewujudkan dalam bentuk praktek, mereka betul-betul ilmunya nafi'. Tetapi kalau kenyataannya sama, yang hafal Sahih Bukhari dengan yang tidak hafal Sahih Bukhari, amalannya, muamalahnya, akhlaknya, ibadahnya sama, terus apa kamu disalahkan ayat ini? Ayat tidak mungkin salah, pasti benar. Berarti siapa yang salah? Dia hafal Quran, hafal hadis, alim dia. Tapi kok sama dengan si fulan yang jahil? Yang salah bukan ayatnya, yang salah orang tadi bukan alim, jahil. Ajhal al-jahilin, sebodoh-bodohnya orang yang bodoh adalah orang yang tahu ini benar tapi gak mau. Betapa banyak orang yang mau kebenaran tapi gak dapat. Berapa banyak? Sangat banyaknya mereka berlomba-lomba ingin mendapatkan kebenaran tapi gak dapat. Tapi orang ini tahu kebenaran tapi gak mau. Astagfirullah. Maka beda. Orang-orang yang sesat dikatakan bal oleh Allah, tetapi orang yang ini dikatakan maghdubi alaihim, dimurkahi oleh Allah. Oh, ini salah paham tetap kalian mereka. Tapi yang ini Allah murka kepadanya. Golongan orang-orang yang dimurkahi, golongan orang-orang yang Allah marah pada mereka. Radhiyallahu alaihim wa la'anahum wa 'adda lahum jahannam. Allah jengkel pada mereka, Allah marah pada mereka. Seperti Yahudi, Allah murka pada mereka, Allah laknat mereka, Allah persiapkan bagi mereka jahannam. Dan juga Allah SWT mendudukkan para ulama sebagai tempat bertanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan juga keutamaan mereka, Allah SWT mengikutkan setelah persaksian dirinya dan persaksian para malaikat, Allah ikutkan setelahnya persaksian para ulama. Syahid Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikat wa ulul ilmi qaiman bil qist. Allah mempersaksikan bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali dia, dan juga para malaikat, dan juga ulul ilmi qaiman bil qist, tegak dengan keadilan, tegak dengan kebenaran. Subhanallah. Betapa mulianya mereka para ulama, diikutkan dengan persaksian Allah, kemudian persaksian malaikatnya, kemudian persaksian ulul ilmi, mereka-mereka yang berilmu. Fanzur hafizakallah, kaifa 'azzamallahu makan al-ulama. Lihatlah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kalian semua. Bagaimana Allah mengagungkan kedudukan para ulama? Bagaimana Allah kaitkan persaksian mereka dengan persaksian para malaikatnya? Fahadha yadullu ala 'azami fadli al-ulama. Ini menunjukkan betapa tingginya fadilah para ulama. Wanzur qablaha kaifa hafara Allah ta'ala al-khasyah. Dan lihat pula pada ayat sebelumnya tadi, bagaimana Allah mengurung khasyah hanya milik para ulama, hanya ahlul ilmi yang memiliki khasyah. Wadhalika li'annahum ya'lamun, wadhalika li'annahum ya'lamuna 'arzu rabbahum bi'asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Karena mereka bi'ilmihim, dengan ilmu mereka mengenali Rabb mereka, mengenali nama-nama Allah Rabb mereka, mengenali sifat-sifat Rabb mereka, mengenali amalan-amalan perbuatan Rabb mereka. Mimma adda bihim ila khasyatihi subhanah, yang menyebabkan dia akan memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anzur aidan kaifa faddala Allahu al-ulama, dan lihat pula bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutamakan para ulama dan dibanggakan. Lihatlah, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ini sungguh sangat tingginya keutamaan para ulama. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman dalam salah satu ayat, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi ada'u bih walau rudduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walau la fadlullahi 'alaykum wa rahmatuh لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. Kata Allah, jika datang kepada mereka satu perkara, apakah dari kejadian tentang keamanan atau kejadian tentang ketakutan, mereka langsung menyebarkannya. Aman, aman, aman. Ternyata enggak aman, dibantai kaum muslimin. Dikatakan awas bahaya, hati-hati, hati-hati, mengerikan. Kaum muslimin susah, ternyata kedamaian. Maka kata Allah, kenapa kalau datang berita keamanan, berita rasa takut langsung disebarkan? Walau rudduhu ila rasul, kalau mereka tuh mau mengembalikannya kepada rasul. Wa ila ulil amri minhum, dan kepada mereka-mereka yang memiliki urusan ini. La'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, maka niscaya akan tahu mereka para ulama tadi, akan tahu bagaimana beristinbat dan menyimpulkan kejadian-kejadian tersebut. Walau la fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu, walau la fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tu bisyaitan. Kalau saja bukan karena fadilah dari Allah, kalau bukan karena rahmat Allah, niscaya kalian akan mengikuti syaitan illa qalila, kecuali sedikit sekali yang selamat dari kalian. أخونا من أعزكم الله إمام بخاري رحمه الله dalam kitabnya menyebutkan satu bab, bahkan satu kitab, kitabul ilmi, dan memberikan judul bab fadlul ilmi wa qawlillahi ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma ba'asa. أخونا من أعزكم الله كم سمي أخار الله. Ayat yang tadi sudah cukup menunjukkan bahwasanya kaum muslimin jangan sembarangan menyimpulkan dengan keadaan yang terjadi di negerinya. Jangan sembarangan mengatakan fatwa, berarti kita harus perang, atau berarti kita harus begini, kita harus hijrah, berarti kita harus begini. Jangan sembarangan. Rujul Rasul wa ila ulil amri, kembalikan kepada Rasul dan kembalikan kepada para ulama. Tanya kepada hadis-hadis melalui para ulama, melalui alim yang sudah disebutkan kriterianya tadi. Pengen sengaja saya keluarkan kriterianya supaya jangan sembarang orang dikatakan ulama. Bukan saya, bukan kita. Mereka para ulama yang alim, yang mujtahid. Maka dengan itu, insyaAllah akan selamat negeri ini, akan selamat negeri-negeri kaum muslimin, akan aman tenteram karena mereka tidak lancang. Tetapi kalau mereka lancang, seringkali yang terjadi adalah justru pertumpahan darah yang banyak dengan hampir tidak ada faedah apa-apa buat kaum muslimin. Justru yang mengait keuntungan adalah orang-orang kafir. Gembira dengan terjadinya perang saudara sesama muslimin. Kata Imam Bukhari, babul ilmu, keutamaan ilmu. Dan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, ya rafa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman diantara kalian yang berilmu beberapa derajat. Wallahu bima ta'amaluna khabir. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa yang kalian amalkan Allah maha tahu. Lihat ayat ini juga sama mengangkat derajat para ulama, mengangkat derajat mereka, mereka yang berilmu tentunya dengan yang sudah kita terangkan, ilmu nafi', yaitu ilmu yang diamalkan, ilmu nafi', yang sumbernya benar dan kemudian diamalkan. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan juga ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbi zidni ilma, dibawakan dalam judul bab oleh Imam Bukhari, yang maknanya dua ayat ini juga merupakan keutamaan ilmu dan ulama, keutamaan ilmu dan para ulama. Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahilah ilmu. Hampir tidak ada doa, ya Allah tambahilah aku, kecuali tambahi ilmu. Rabbi zidni ilma, tambahi aku ilmu. Berarti ilmu adalah yang paling tingginya, lebih tinggi dari segala macam kenikmatan-kenikmatan lain. Yang paling tinggi adalah nikmatul ilm. Maka kita katakan, Rabbi zidni ilma. Jadi surah Allah, waqul, katakanlah, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahi aku ilmu. Berkata Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala dalam syarahnya terhadap terjemah terhadap judul bab tadi, qawluhu rabbi zidni ilman, kata Ibnu Hajar, wadihu dilala fi fadlil ilm. Ini sungguh sangat jelas tentang keutamaan ilmu. Karena Allah ta'ala lam ya'mur nabiyahu bi talabi izdiyad, karena Allah enggak pernah menyuruh nabinya untuk menambah atau meminta tambahan kecuali tambahan ilmu. Illa minal ilm. Wal muradu bil ilmi, kata ini, yang dibawakan dengan ilmu, kata Ibnu Hajar, adalah ilmu syar'i, ilmu syar'i. Berarti yang namanya ulama juga ulama syariah yang dimaksud. Alladhi yufidu ma'rifata ma yajib 'ala al-mukallaf min amri dinih, yaitu ilmu yang menerangkan apa yang mempelajari tentang apa yang wajib bagi seorang mukallaf untuk dia kerjakan. Ilmu yang mempelajari apa yang harus dikerjakan oleh seorang hamba dalam urusan agamanya. Itu yang dimaksud. Rabbi zidni ilma, yani min ibadatihi wa muamalatihi. Apakah ilmu dalam ibadah-ibadahnya ataupun ilmu dalam muamalah-muamalahnya dan lain-lainnya tertentunya. Wal ilmu billah, dan juga ilmu tentang Allah dan sifat-sifatnya. Wa ma yajib lahu min al-qiyami bi amri, dan juga apa yang wajib baginya untuk kita tegakkan perintah-perintahnya dan kita sucikan dia, dan kita agungkan dia, dan kita sucikan anin naqais, kita sucikan Allah dan segala kekurangan-kekurangan. Wa madaru dzalika, dan ilmu itu beredar pada tiga poros: at-tafsir, wal hadis, wal fiqh. Tafsir, wal hadis, wal fiqh. Dan tafsirnya tafsir bil ma'thur, tafsir dengan riwayat, bukan tafsir bil ra'yi, bukan tafsir dengan ra'yi. وقال البخاري رحمه الله Bab man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Bab khusus beliau beri judul dengan hadis man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Siapa yang Allah kehendaki dia dengan kebaikan, Allah akan fakihkan dia dalam agama. Siapa yang Allah kehendaki untuk diberi kebaikan, Allah fakihkan dalam agama. Lihat, tidak seperti pemahaman orang awam yang kalau dia diberi kenikmatan dunia, oh Allah baik sama saya. Belum tentu. Atau sebaliknya, siapa yang diberi kesengsaraan, fakir, miskin, gak punya apa-apa, kemudian menyatakan Allah gak sayang sama saya, Allah gak baik sama saya. Bukan itu ukurannya. Bukan itu ukurannya. Gak bisa orang diukur dengan bagaimana mendapatkan kekayaan atau tidak. Kalau mendapatkan kekayaan berarti disayang oleh Allah. Kalau mendapatkan kebaikan berarti dibenci oleh Allah. Rasulullah yang paling dicintai oleh Allah, Khalilullah, kekasih Allah, dalam keadaan meninggal gak meninggalkan apa-apa, wafat tidak meninggalkan apapun, sallallahu alaihi wa ala alaihi wa sallam. Bahkan baju besinya masih digadaikan belum dibayar, sallallahu alaihi wa ala alaihi wa sallam. Apakah maknanya Allah mencintai? Jangan seperti apa yang Allah katakan dalam surat Al-Mutaffifin. Kalau diberi kebaikan dosa fajar, akramahu wa na'amahu, qala rabbi akraman. Kalau diberi kenikmatan, diberi kebaikan, orang itu berkata rabbi akraman. Tetapi sebaliknya, kalau dihalangi rezekinya, dikurangi, qala rabbi ahanan, Rabku membenci aku, Rabku menghinakan aku. Kadang-kadang aku bahwa itu bukan ukuran. Orang diberi kekayaan mungkin dicintai, mungkin dimurkai. Orang diberi kemiskinan mungkin dicintai, mungkin dimurkai. Wallahualam. Ada orang yang disiksa dengan kekayaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dituangkan kekayaan tidak dia senang. Ada orang kafir yang Allah tuangkan kekayaan. Istidraj. Allah Subhanahu wa taala berikan istidraj kepada mereka supaya tambah sesat mereka. Ini berarti justru kekayaan jadi azab. Ada pula mereka Allah jadikan barakah kekayaannya. Allah berikan kenikmatan padanya sehingga ukurannya bukan itu. Kalau Allah kehendaki seorang dengan kebaikan, Allah akan kasih ilmu. Orang kalau dia dikehendaki baik oleh Allah, dikehendaki kebaikan, dikasih ilmu. Ayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Wa innama ana qasim, sesungguhnya aku hanya pembagi. Wallahu yu'ti, Allah yang memberi. Aku hanya membagikan ini ilmu. Siapa yang mau? Ada yang mau, ada yang mau. Ada yang mengambil sedikit, ada yang mengambil banyak, ada yang bahkan ngambilnya hanya sekedar di ujungnya saja. Ya budullaha ala harfin. Kalau ditimpa kebaikan, itma'an nabihi. Kalau ditimpa kejelekan, inqalaba ala wajhi. Kasrat dunia wal akhir. Pemimpin nas, maka ya budullaha ala harfin. Tidak manusia yang beribadah kepada Allah di ujungnya saja. Kata Nabi, ada cuma membalik. Ana qasim. Ada pun al-mu'ati yang memberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang diberi oleh Allah? Orang yang dikehendaki dengannya kebaikan. Maka semangatlah untuk mencari ilmu. Semoga kita termasuk yang dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan. Karena kita tidak tahu siapa yang dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan, maka kita berlomba-lomba mencari ilmu. Dan ketika kita mulai jauh dari ilmu, harus ada rasa takut. Jangan-jangan saya yang akan dikehendaki kejelekan oleh Allah karena jauh dari ilmu. Kembali semangat. Ini yang namanya ilmu membuahkan amal. Dan masih berlanjut dalam hadis ini ternyata. Hadis yang masyhur yang sering kita baca. La tazalu ta'ifatun min ummati ala amrillahi la yadurruhum min khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Dan akan tetap ada segolongan umatku yang tegak di atas perintah Allah. La yadurruhum, tidak merugikan mereka orang-orang yang mengacuhkan mereka, tidak merugikan mereka orang-orang yang menyisihi mereka hingga datangnya perintah Allah. Fanzur barakallahu fikum. Lihatlah barakallahu fikum terhadap hadis ini yang dibacakan, yang dinukilkan oleh Bukhari dalam babnya. Hadis azim, hadis yang sangat besar. Bagaimana Rasulullah SAW menjadikan al-khairiyah fil fiqh wal ilm. Bagaimana Rasulullah SAW menjadikan kebaikan yang akan Allah berikan pada seseorang dalam bentuk ilmu dan fiqh. Kemudian lihat juga kaifa wadhaha ar-rasul, bagaimana Rasulullah SAW menerangkan annahum humasad-din, bahwa mereka lah penjaga-penjaga agama, pembela-pembela agama, huraf penjaga-penjaga agama, wal munafizuna anhu, yang membela dan mendukung agama ini ila qiyamis saah, sampai datangnya hari kiamat. Akhirnya Allah SWT salam tadi. Dari mana diambilnya kalimat ini, faedah ini, bahwa orang yang akan dijadikan oleh Allah jadi yang baik atau diberi kebaikan adalah dia yang diberi. Dan ternyata yang akan membela agama ini sampai hari kiamat adalah orang-orang ini, para ulama. Jadi kalimat la tazalu ta'ifat min ummat yubahir ini adalah hak, bahwa ini berkait dengan kalimat sebelumnya man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid-din. Siapa yang Allah kehendaki dengannya kebaikan, Allah faqihkan dia dalam agama. Kemudian Allah katakan, dan akan terus ada segolongan dari umatku yang begini dan begini. Berarti mereka yang dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan, mereka yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka lah penjaga-penjaga agama, mereka lah ta'ifatul mansurah. Jangan mengaku-ngaku sebagai ta'ifatul mansurah kalau belum memiliki ciri ini. Jangan mengaku-ngaku sebagai ta'ifatul mansurah kalau dia tidak memiliki semangat talabul ilmi, semangat cari ilmu, mempelajari ilmu, mengkaji ilmu, duduk bersikuku di hadapan para ulama. Kalau belum seperti ini, jangan mengaku-ngaku ta'ifatul mansurah. Wa ta'ifah allati taqumu bid-din hum ahlul ilmi. Maka golongan yang menegakkan agama adalah mereka para ulama. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, qad jazima al-Bukhari, Imam Bukhari telah menegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan mereka thoifatul mansurah ahlul ilmi bil athar. Jazima itu menyatakan dengan tegas bahwa mereka thoifatul mansurah adalah para ulama. Loh, berarti bukan kita, bukan mereka para ulama. Terus kita kemana? Tergantung. Apakah kita menjalin jalan mereka atau kita malah memusuhi mereka? Apakah kita menimba ilmu dari mereka, menerima nasihat dari mereka, menerima bimbingan dari mereka, atau kita malah menjadi musuh mereka? Tinggal lihat. Kalau bersama mereka, insya Allah Allah gabungkan dengan mereka dalam Thoifatul Mansurah. Tetapi kalau tidak, apakah pantas dikatakan kepada Thoifatul Mansurah? Dan ini sebagai bantahan jelas, tegas kepada pendapat-pendapat mereka, pendapat-pendapat Suriyah, Hindiyah, yang menyatakan bahwa Thoifatul Mansurah itu kalau ada jihadnya, ada perangnya. Jihadnya mereka khususkan lagi kalau ada perangnya. Adapun para ulama karena tidak perang, maka mereka bukan Thoifatul Mansurah. Lihat tafsir Al-Man'audah justru mengeluarkan para ulama dari Thoifatul Mansurah. Sedangkan tafsir dari Imam Bukhari justru menyatakan bahwa mereka lah para ulama. Al-Iman, pertemuan yang satu lapan berajar. Kenapa demikian? Karena bukan ahli fatwa merasa dengan gelarnya doktor pun merasa alim. Kita baca dari tadi ciri-ciri para ulama dan kriteria para ulama. Apakah ada salah satu syaratnya kalau dapat gelar doktor? Ada? Nada. Gak jadi ukuran. Yang jadi ukuran soalnya para ulama, ilmu amal. Kalau pengamalannya gak cocok dengan ilmunya, bukan ulama. Kalau ilmunya bukan bersumber dari Quran dan Sunnah, bukan ulama. Kalau ilmunya dari rakyat sendiri, oh yang namanya Thoifatul Mansurah, karena ada kata mansur, mansur itu kan ditolong. Berarti kalau ada perang, maka yang perang saja seperti mujahidin di Afghanistan itu Thoifatul Mansurah. Ada pun para ulama kata tidak perang, maka mereka hanya firqatun najiyah. Kesalahannya dari beberapa sisi. Sisi pertama, membedakan Thoifatul Mansurah dengan firqatun najiyah. Padahal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam akidah wasatiyah, kalian sudah hafal semuanya, hadiah akidah, ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah al-mansurah ila qiyamis saah. Lihat, disatukan dalam beliau. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang mansurah, artinya ta'ifatul mansurah juga. Ila qiyamis saah. Enggak dibedakan oleh para ulama, berarti dia mengada-adakan perkara baru, membedakan keduanya. Sisi kedua, mereka menyatakan perbedaannya adalah bahwa kalau mansurah, karena ada kata mansur di tolak, berarti perang, katanya. Gimana dari wahyu? Kalau begitu, mereka saja yang berjihad, seperti musyrikin dan Islam, itu ta'ifatul mansurah. Adapun para ulama karena tidak perang, itu hanya berkata-kata saja. Astagfirullah. Kesimpulannya bertolak belakang dengan kesimpulan para ulama yang kata Ibnu Hajar, jazima al-Bukhari bi'andal murabbihim ahlul ilmi wal-adhar. Bukhari rahimahullah menegaskan bahwa yang dimaksud dengan mereka ta'ifatul mansurah adalah ahlul ilmi, para ulama, ahlul athar, para ahli hadis. Demikian pula dinukil dari Imam Ahmad rahimahullah yang menyatakan illam yakunu ahlul hadis fala adri man hum. Kalau bukan ahlul hadis, aku tidak tahu lagi siapa mereka. Kalau ta'ifatul mansurah bukan ahlul hadis, bukan para ulama, ahli athar, aku tidak tahu lagi siapa mereka. Berkata Qadhi Iyadh rahimahullah, arada Ahmad ahlus sunnah. Yang dimaksud oleh Imam Ahmad adalah ahlus sunnah. Jadi ahli hadis ahlus sunnah, ya'taqid madhhab ahli hadis, yaitu yang meyakini akidahnya para ahlul hadis. Kaum muslimin yang terhormat. Beliau juga berkata, wa mafhumul hadis. Ibnu Hajar juga berkata, yang dipahami dari hadis tadi, anna man lam yatafaqqah fid din, bahwa mereka yang tidak mempelajari agama, tidak bertafaqquh, tidak menimba ilmu dari para ulama, tidak mempelajari kaidah-kaidah Islam, wa mayattasil bihi min al-furu', tidak mempelajari kaidah-kaidahnya, tidak mempelajari cabang-cabangnya, faqad hurima al-khair, maka dia terhalang dari kebaikan. Jadi kesimpulan, kalau yang dikehendaki kebaikan diberi ilmu, berarti yang tidak diberi ilmu tidak diberi kebaikan. Jangan bangga dengan diberi kekayaan kalau tidak diberi ilmu. Jangan bangga dengan diberi kedudukan kalau tidak diberi ilmu. Jangan bangga kalau dia dijadikan sebagai ahli fatwa negeri Indonesia. Jangan bangga kalau tidak diberi ilmu. Karena beda ilmu dengan jabatan, beda. Ilmu itu yang ada pada dirinya dan pada pengamalannya, yang ada pada hatinya dan pada pengamalannya. Itu ilmu. Waqad akhraja Abu Ya'la, Abu Ya'la mengeluarkan hadis dari Muawiyah min wajhin akhar, dari sisi lain, tapi lemah riwayatnya. Wa zada fi akhirih, ada tambahan kalimat, wa man lam yatafaqqah fid din lam yubali Allah bihi, siapa yang tidak tafaqquh dengan agama maka Allah tidak pedulikan. Tapi ziyadah yang dhaifah, bahwa ziyadah ini adalah tambahan yang lemah riwayatnya, tetapi makna adalah mafhum muqalafah dari kalimat pertama. Kalimat pertama, siapa yang dikehendaki kebaikan akan diberi ilmu. Berarti sebaliknya apa? Siapa yang tidak diberi ilmu berarti tidak diberi kebaikan. Paman lam, siapa yang tidak dapat kebaikan berarti lam yubalillahu bihi, berarti Allah tidak pedulikan dia. Maka dikatakan di sini oleh Hajar wal ma'na sahih, bahwa maknanya benar terkandung dalam potongan yang pertama. Wallahu ta'ala a'lam. Waqala al-Bukhari rahimahullah, masih dalam Mirat Bukhari, bab qawlun nabi, bab ucapan Nabi SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina ala al-haq warum ahlul ilmi. Bab tentang hadis Rasulullah SAW, akan selalu ada segolongan dari umatku zahirina ala al-haq, yang tegak di atas kebenaran. Wahum ahlul ilmi, dan mereka adalah para ulama. Apakah mereka para hizbiyun suruh dia enggak baca Sahih Bukhari? Baca judul babnya saja cukup. Bab qaulun nabi la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina ala al-haq wahum ahlul ilmi, yaitu para ulama. حدثنا Setelah itu Imam Bukhari menyebutkan sanadnya, haddatsana Ubaidullah ibn Musa an Isma'il an Qais an al-Mughirah ibn Syu'bah an an-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala la tazalu ta'ifatu min ummati dhahirin 'ala dhahirin hatta ya'tiyahum amrullah wa hum dhahirun. Wa akhrajahu Abu al-Qasim al-Asbahani rahimahullah في الحجة بسنته إلى أحمد بن سينان أنه قال عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي الحديث قال هم أهل العلم أصحاب الآثار. Dikatakan oleh Ahmad bin Sinan bahwa hadis ini yang menyatakan akan selalu ada segolongan dari umatku yang tegak di atas kebenaran. Siapa mereka? Hum ahlul ilmi ashabul athar. Baik, yang dimaksud siapa? Yang mana? Yang sudah wafat atau masih hidup? Berpikir sejenak. Kalau yang sudah wafat akan dikatakan bukan kalimat la tazal, akan selalu ada. Akan dikatakan dulunya ada, kan begitu? Tapi hadis ini dikatakan la tazal ta'ifatu min ummati, akan selalu ada sekelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran, yaitu para ulama. Kemudian a'azakumullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Enggak bisa kita katakan pada kita ini para ulama. Saya juga belajar dari para ulama. Mereka para ulama, masya Allah. Tetapi yang dimaksud adalah sepanjang masa akan selalu ada para ulama yang tegak di atas kebenaran, yang mereka pantas untuk berfatwa pada kejadian-kejadian yang ta'umul balwa, pada kejadian-kejadian besar di sebuah negeri. Mereka yang pantas untuk berfatwa dan mereka yang pantas untuk dimintai fatwa, para ulama. Ikhwan ibn a'azakumullah, dikatakan selanjutnya, kata Bukhari rahimahullah, bab wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, demikianlah kami jadikan kalian umat yang tengah-tengah. Wa ma amru an-nabi biluzumi al-jama'ah, dan apa perintah nabi untuk berpegang dengan jamaah, wa hum ahlul ilmi. Bab lain itu bab tentang wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, demikianlah kami jadikan kalian umat yang tengah-tengah. Umat tengah-tengah maksudnya umat yang paling adilnya, umat yang paling baiknya. Kalian jadi umat terbaik. Dan perintah nabi untuk berpegang dengan jamaah. Siapa jamaah? Hum ahlul ilmi. Mereka para ulama. Masya Allah. Berarti banyak sekali dalil-dalil yang mengharuskan kita untuk terus berhubungan dengan para ulama. Jangan enggan, jangan bosan, jangan malas. Dan jangan berkata, lalu adro, lalu ahlu Makkah, adro bisohabiha. Jangan katakan seperti ucapan Yahya Al-Hajuri. Jangan katakan seperti dia, orang-orang yang sejenis dia, orang-orang yang sombong. Lalu ahlu Makkah, adro bisohabiha. Kami penduduk negeri ini lebih tahu tentang gang-gangnya. Syekh Lobi di mana? Nggak tahu keadaan kita. Dan tidak mustahil ucapan itu muncul juga dari kita. Orang-orang yang mengaku ahli sunnah, orang-orang yang mengaku sebagai Thayyibatul Mansurah, Salafi, kemudian ketika sampai ke ucapan para ulama, dia menjawab, tetapi kita di sini lebih ngerti tentang keadaan negeri kita. Itu sama. Sampai Syekh Rabi marah, wallahi ana a'rif, ana tahu sebelum dia lahir. Tentang bagaimana Yaman? Bagaimana keadaan mereka? Kau ingin azabullah muslimnya karmat. Adab-adab seperti itu bukan adab-adab talibul ilmi. Adab talibul ilmi mengakui kelemahan dirinya dan bertanya, kalau kita duga Syekh tidak tahu keadaannya, kita ceritakan. Ya Syekh, di Indonesia begini, kejadiannya begini dan begini. Terus, menangkan sampai dengan selesai. Apa susahnya? Ucapan seperti itu sama dengan ucapan Hizbiyin, Sururiyin, Ikhwaniyin. Ketika diberi fatwa-fatwa para ulama, kalau jawabannya mereka tidak mengerti. Keluarga, mereka tidak mengerti apa yang terjadi di negeri kita. Mereka tidak tahu. Lihat Syekh Utsaimin, rahimahullah. Lihat Syekh. Di sebelahnya, Di sebelah masjidnya ada orang yang menjual majalah-majalah yang khali'ah, majalah-majalah yang seperti itu, yang porno dan sebagainya. Kita tahu. Wallah, saya saksinya tidak ada itu. Saya keliling tidak ada yang jual-jual seperti itu. Kata mereka dusta. Kemudian Allah, tujuannya untuk menjadikan tokoh-tokoh mereka sebagai ulama dan menjatuhkan ulama yang sesungguhnya sebagai tokoh yang tidak perlu ditanya. Ini munculnya istilah kedeluarga. Jangan sampai terulang dengan istilah baru Ahlul Makkah atau Bishu'abiyah. Jangan diganti istilahnya saja. Tujuannya sama. Bahwa kita lebih tahu. Apa sih? Tujuan mereka menyatakan kami mengerti kekeluarga. Tokoh-tokoh kami mengerti kekeluarga. Dengan para ulama, memang mereka punya ilmu, alim. Tapi sayang, saya arifun al-waka. Mereka tidak tahu situasi dan kondisi politik. Apa maksudnya? Maksudnya sama. Kami lebih tahu dengan keadaan di sini, ya kan? Sama. Sekali tiga uang. Hizbi. Karena saya, rahimahullah. Saya mukul. Ada hizbi. Ya, tapi ini diganti dengan segala macam istilah. Isinya sama. Tujuan utamanya sama. Jauhkan masyarakat dari para ulama. Ikhwanuddin a'azakumullah. Kamu sini al-farmati. Sekian bab. Sekian hadis, sekian ayat dibawakan oleh Imam Bukhari dan selalu disimpulkan hum ahlul ilmi, hum ahlul ilmi, hum al-ulama, mereka para ulama. Dibawakan kemudian riwayat dalam bab ini, bab kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Qala haddatsana Uthman bin Mansur, qala haddatsana Abu Usama, qala haddatsana al-A'mash, qala haddatsana Abu Salih an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa Nabi sallallahu bersabda yuja'u bi Nuhin yawm al-qiyamah, didatangkan Nabi Nuh alaihi salam pada hari kiamat. Fa yuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya hal ballagta, apakah kau telah menyampaikan? Qala na'am ya Rabb. Fa tus'al ummatuhu, maka ditanya umatnya hal ballagakum, apakah dia telah menyampaikan pada kalian? Ternyata umat yang mengingkari, umat yang menyatakan ma ja'ana min nadhir, tidak datang kepada kami pemberi peringatan. Fayaqul, maka dikatakan kepada Nuh alaihi salam, man syuhuduka, siapa saksi-saksimu? Fayaqul, maka dijawab oleh Nuh alaihi salam, saksi-saksiku adalah Muhammad wa ummatuhu sallallahu alaihi wa sallam. Litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum shahida. Dibacakan ayat tadi. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang tengah-tengah agar kalian menjadi saksi-saksi pada manusia dan aku menjadi saksi atas kalian. Ikhwanuddin a'azakumullah muslimin al-karamat. Lihat hadis ini. Rasulullah SAW menyatakan bahwa para anbiya ketika ditanya apakah sudah menyampaikan, dijawab sudah sampaikan ya Allah. Ditanya umatnya siapa saksi-saksi kalian, mereka menjawab saksi adalah Muhammad wa ummatuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Aifaija'u bikum, maka didatangkan kalian untuk mempersaksikan. Aif, kira-kira siapa yang bisa mempersaksikan tentang Nuh alaihi salam? Apakah juhala? Orang bodoh, orang awam yang tidak tahu kisah Nuh alaihi salam, yang dia lebih tahu tentang kisah-kisah sinetron daripada kisah-kisah Nuh alaihi salam. Apa mereka yang jadikan saksi? Apa para ulama? Maka benar, kata Imam Bukhari, hum al-ulama. Dalam judul babnya sudah ada fakih beliau. Wa hum ahlul ilmi, mereka adalah para ulama. Karena tidak mungkin akan mempersaksikan tentang Nuh dan umatnya. Bahkan tidak kenal siapa Nuh, bahkan tidak tahu kisahnya bagaimana. Tidak ngerti mereka orang-orang yang jahil, orang-orang yang awam. Tetapi alim, ada ulama, mereka akan mempersaksikan dengan ilmu. Ikhwan Ibn Dina Azzaqallahu Muslimi Al-Farulati. Berkata Ibn Hajar, makna ummat al-wasata adalah ummah yang adil, yang adil, yang bijak. Kama taqaddama fi tafsiri surah Al-Baqarah, sebagaimana disebutkan dalam tafsir surah Al-Baqarah, wa hasil ma fil ayah, dan hasil apa yang ada dalam ayat ini adalah imtinan bil hidayah wal adalah. Kesimpulan dari ayat ini merupakan apa adalah imtinan pemberian Allah SWT bagi umat Islam, bagi umat terakhir ini dengan dua, hidayah wa adalah. Allah berikan bimbingan hidayah dan Allah berikan keadilan. Wa amma qawluhu wa amma amara ila akhirih fa mutabaqatuhu li haditsil bab khafiyah. Ada penutupan dulu dalam judul babnya. Wa ma amara nabi bil uzumil jamaah, dan apa perintah Nabi tentang berpegang dengan jamaah. Kata Ibnu Hajar, kaitannya dengan masalah ini agak samar. Apa kaitannya dengan masalah ini? Wa ka'annahu min jihatus sifah. Sepertinya, kata Ibnu Hajar, yang dimaksud oleh Imam Bukhari adalah dari sisi sifat yang disebutkan tadi, yaitu sifat keadilan pada umat ini. Lima kana ta'ummul jami', karena itu mencakup seluruhnya. Zahir al-khitab wa asyara ila annahu min al-'am alladhi uida bihi al-khaf. Maka maknanya adalah 'am, tapi yang dibawakan khusus umat ini. 'Am kan semuanya sama, termasuk kamu dan saya, dan termasuk orang awam, termasuk duhala. Tetapi uida bihi al-khaf, tetapi yang dibawakan adalah khusus ulamanya, khusus ulama kalian, alim-alimnya. Dan itu akan diketahui dengan cara otomatis, karena tidak akan bisa mempersaksikan mereka-mereka yang tidak alim. Maka itulah al-jamaah, yaitu al-ulama. Sehingga ada kemestian kita untuk berpegang dengan para ulama. Lianna ahla jahli laisu udulan, karena orang-orang bodoh tidak adil dalam bersaksi. Wa kadzalika ahlul bid'ah, demikian pula ahlul bid'ah tidak adil dalam bersaksi. Fa'arifa anna al-murad bil wasf al-madhkur ahlus sunnah wal jamaah. Maka tidak ragu lagi bahwa yang dimaksud dalam hadis ini, didatangkan kalian umat ini adalah umat Islam yang masih di atas sunnah, alim, bukan ahlul bidah. Ulama ahlus sunnah wal jamaah, wa hum ahlul ilmi syar'i, dan mereka adalah ahlul ilm syar'i. Qala Imam Ibnu Battah rahimahullah inal uqbari, qala hadathana Abu Ja'far Muhammad ibn Amr al-Bukhtari al-Razzaq, qala hadathana Ahmad ibn Abd al-Jabbar al-Aqaridi, qala hadathana Abu Muawiyah an Ismail ibn Abi Khalid an Qais ibn Abi Hazim an Sa'd ibn al-Waqqas qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الدين عزيزة إلى يوم القيامة. Dalam riwayat Imam Ibnu Battah disebutkan dengan sanadnya dengan lafaz yang sedikit berbeda. Lafaznya, akan tetap satu kelompok dari umatku tegak di atas agama. Tegak di atas agama, ilman wa amalan, secara ilmu dan amal. Karena hanya ilmu saja bukan tegak agama. Kalau tegakkan tidak sesuai dengan ilmu, juga bukan menegakkan agama. Berarti yang namanya menegakkan agama adalah ilman wa amalan. Azizatan, dalam keadaan mulia, menang ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wa rawa ayatan bisanadihi, kemudian Ibnu Battah meriwayatkan dengan sanadnya dari Wahab ibn Munabbih. Beliau berkata, yakni al-faqih, al-afif, الزاهد المتمسك بالسنة أولئك أتباع الأنبياء في كل زمان. Yaitu seorang yang faqih, ahli fiqh, seorang yang afish, menjaga diri dari dosa-dosa, الزاهد yang zuhud, tidak mementingkan dunia tapi lebih mementingkan akhirat, المتمسك بالسنة yang berpegang dengan sunnah, أولئك mereka lah أتباع الأنبياء, mereka lah para pengikut para nabi. Mereka lah atba' para nabi, pengikut-pengikut para nabi. Rahimahullah. Lihat, beliau Wahab bin Munabbih juga menyatakan hum ahlul ilmi, seperti yang disatakan para ulama yang lain. Hum ahlul ilmi. Siapa ta'ifatul mansurah? Ta'ifatul mansurah hum ahlul ilmi. Apa kata Wahab bin Munabbih? Ta'ifatul mansurah adalah al-faqih, al-afif, al-zahid, yang faqih, yang ahli fiqh, yang afif, yang menjaga dirinya dari dosa-dosa, yang berhati-hati, yang mutamassik bisunnah, yang terpegang dengan sunnah, ulaika atba'ul anbiya, mereka lah para pengikut para nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi wasallatu wassalam. Wa rawi bi sanadihi, masih ditambah lagi oleh Ibnu Battah riwayatnya dengan sanadnya kepada ulama yang lain, yaitu Sufyan bin Uyainah rahimahullah. Qala afdhalun nas, sebaik-baik manusia, manzilatan yaumil qiyamah, sebaik-baik manusia kedudukannya nanti pada hari kiamat, man kana bainahu wa baina khalqih, yani rasul wal ulama. Kata beliau, kata Sufyan bin Uyainah rahimahullah, bahwa afdhalun nas, sebaik-baik manusia, ada yang merupakan perantara antara Allah dengan hambanya. Manhum? Para anbiya dan para ulama. Ya, yang membacakan ayat Allah kepada manusia, yang mengajarkannya, yang membimbing umat dengan ucapan Allah, yang menasihati umat dengan ucapan Rasul, yang menasihati kaum muslimin manusia secara umum dengan dalil-dalil dari Quran dan Sunnah. Manhum? Siapa mereka? Para ulama. Maka mereka perantara antara Allah dengan mereka. Allah menghendaki sesuatu dalam Quran, disampaikan oleh para ulama. Allah menginginkan sesuatu hukum dalam Al-Quran, diterangkan oleh para ulama. Allah SWT menasihati, memperingatkan, mengancam dalam Quran, disampaikan oleh para ulama. Maka manhum bainallahu bainannas, bainallahu bainibadih, ar-rasul wal-ulama, ar-rasul dan para ulama. Dan mereka adalah afdhalun nas, sebaik-baik manusia, adalah yang menjadi perantara antara Allah dengan manusia. Bukan perantara dalam doa, bukan perantara dalam meminta. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan perantara si bulan. Bukan. Kita berkata bid'ah muhadatsah yang jatuh ke dalam kesyirikan. Tetapi yang dimaksud adalah yang menyampaikan dari Allah. Siapa menyampaikan dari Allah kepada masyarakat, kepada manusia, kepada para hamba? Para ulama. Maka mereka lah afdhalun nas. Wa rawa aydhan, dan Ibnu Battah masih meriwayatkan lagi dengan sanadnya juga kepada Salamah ibn Zaid. Qala kana yuqal, bahwasanya dikatakan al-ulama surujul azminah, para ulama itu merupakan pelita-pelita zaman. Zaman tidak ada para ulama, gelap. Ada pelita-pelitanya padam, tidak ada. Atau negeri tanpa para ulama suram, butuh penerangan. Kalau dengan azab, kalau dikatakan di sini surujul anbiya. Fakullu alimin misbahu zamanih, maka setiap ulama merupakan pelita di zamannya. Yastadhi'u ahla asrih, yang memberikan cahaya, dan manusia penduduk di zamannya mendapatkan penerangan dari ulama tersebut. Allah wa kana yuqal al-ulama tansikh makayid syaitan, maka dikatakan bahwasanya para ulama membatalkan tipu daya syaitan. Syaitan memiliki tipu daya. Dan tipu dayanya sangat mengerikan dalam artian menipu. Yang Allah katakan zukhrufal qawli ghurura, rangkaian kata yang dirangkai dan menipu. Itu syaitan memiliki makain, tipu daya, kalimat-kalimat yang merupakan tipuan-tipuan yang tanpa ilmu, tanpa bimbingan dari Allah melalui para ulama, niscaya manusia akan tertipu semuanya. Walau lafadzullahi wa rahmatuh, lattaba'tumu syaitan illa qalila. Kalau bukan karena rahmat Allah dan fadilahnya, kalian akan mengikuti syaitan. Iya, kalau dibandingkan dengan apa yang ada pada ilmu din, kalau Allah, kalau Rasul, maka inna kaidah syaitan kana dha'ifa, wa tipu daya syaitan itu lemah. Dan apa-apanya. Tetapi khulikan azakul bagi awam an-nas, yang enggak mengerti ilmu, bagi orang-orang yang sama sekali enggak paham tentang agama, ditipu dengan satu tipuan terbawa, dengan dua tipuan terbawa. Tipuan-tipuan yang mengerikan, di luarnya kelihatan hak, di dalamnya kebatilan. Tetapi dengan adanya para ulama bi'idnillahi ta'ala, membongkar, melepas tipu daya tadi. Lihat dalamnya. Ini tipuan, jangan percaya kalian. Artinya iya ya, benar ya, iya ya, benar. Ketika datang kepada para ulama, siapa bilang? Tidak ada riwayat yang ada hadisnya. Dan itu ucapan ba'is, lemah riwayatnya, palsu hadisnya. Selesai, teruntuk di budaya syaitan tadi. Kedemikian Azzaqullah, sehingga jangan berjalan sendiri. Berjalan bersama al-jamaah, yaitu para ulama. Berjalan bersama berita-berita agar kita melihat terang, jelas mana hak, mana batil, mana hizbiyah, mana bid'ah, mana mubtadi', mana ahli sunnah, mana salafi, mana zuhuri. Pada minal sahabat kita berjalan insyaAllah pada kajian-kajian berikutnya. Ba'da zuhur bismillah ta'ala. Subhanaka wa hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.